agar orang lain tersebut menggantikannya fi mata dakhuluhun niyabah, dalam perkara atau urusan yang boleh diwakilkan. Ini makna wakalah. Bahasa mudahnya kita ya mewakilkan, ya, mewakilkan urusan kepada orang lain, ya, dalam hal atau urusan yang boleh diwakilkan, ya, karena nggak semua urusan atau perkara boleh diwakilkan ya, sehingga harus ada kalimat ini, dalam hal atau urusan yang boleh diwakilkan. Selesai dari pembahasan pertama. Pembahasan kedua, hukmuha, hukum wakalah. Wa adillatu masyru'iyatiha, dan dalil disyariatkannya wakalah. Wahia masyru'atun, hukum wakalah itu masyru'ah, disyariatkan. Qala ta'ala, dalilnya, dalil disyariatkannya wakalah adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-19. Allah berfirman, فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِكِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَبْعَثُوا. Allah mengisahkan tentang Ashabul Kahfi, ya, di mana sebagian mereka mengatakan kepada yang lain, fab'atsu ahadakum biwarikikum hadhihi. Fab'atsu, utuslah ahadakum, salah seorang dari kalian, ya, untuk pergi ke kota, ya, biwarikikum hadihi, ya, untuk membawa uang perak kalian ini. Ya. Asyahid dari ayat ini menunjukkan bolehnya mewakilkan, ya, mengutus orang, ya, untuk menunaikan atau mengerjakan tugas, ya, atau menyelesaikan suatu urusan, ya. Wa qala jalla sya'nuh, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ini dalil yang lain, dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60, ya, Allah berfirman tentang pembagian zakat, ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha. Al-ayah. Zakat-zakat itu, ya, hanyalah untuk al-fuqara, orang-orang fakir, wal-masakin, orang-orang miskin, wal-amilina alaiha, dan para amil zakat, yakni para petugas zakat, ya, yang bekerja atau menjalankan tugas memungut zakat, ya, atau membagikan harta zakat. Asyahid dalam ayat ini, fajawwaza subhanahu al-amala bi 'alaiha. Allah di sini membolehkan, ya, untuk apa? Mewakilkan pengurusan zakat. Mewakilkan pengurusan zakat. Baik. pengurusan dalam hal mengambil harta zakat, memungut harta zakat, atau dalam hal membagikan harta zakat. Wa dzalika bihukmi niyabati 'anil mustahiqqin. Dan itu sama hukumnya dengan apa? Dengan niyabah 'anil mustahiqqin, dengan menjadi wakil dari atau bagi orang-orang yang menerima zakat. Ya. Jadi perwakilan naham dari para wajib zakat, ya, di mana para wajib zakat membayar kepada atau menyerahkan zakatnya kepada pengurus atau petugas amil, ya. Nah, kemudian amil ini juga yang membagikan harta zakat tersebut kepada fuqara, masakin, dan seterusnya. Nah, sehingga wakil dalam pengurusan zakat itu sama dengan hukum perwakilan bagi para penerima zakat atau orang-orang yang berhak mendapatkan harta zakat. Nah, ini dalil dari ayat. Kemudian dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya wa an Jabirin radhiyallahu taala anhu qala. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu beliau berkata, "Arabtu al-khuruja ila Khaybar." Aku ingin pergi ke Khaybar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Idza ataita wakili fakhudh minhu 15 wasqan." Apabila engkau mendatangi wakilku, maka ambillah darinya 15 wasaq. Ya. 15 wasaq tamar atau kurma. Al-hadis rawahu Abu Dawud wa Daruqutni. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam Ad-Daruqutni alaihi marahmatullah. Syahidnya jelas, ya. Nah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki wakil, ya, yang bertugas mengurusi zakat dan lain-lain. Dalil yang berikutnya wa an Urwah ibn al-Ja'd qala, dari Urwah bin Ja'ad radhiyallahu taala anhu beliau berkata, urida lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam jalabun, ditawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jalabun, hewan-hewan ternak, ya. Fa'atani dinaron, faqal, kemudian beliau memberikan kepadaku satu dinar, kata Urwah bin Al-Ja'ad. Beliau memberikan kepadaku satu dinar, kemudian beliau berkata, "Ya Urwah, i'til jalba, i'til jalaba, fashtari lana syah." Wahai Urwah, datanglah ke hewan-hewan ternak itu, ya, yang dijual, ya. Fashtari lana syatan, dan belilah untuk kami satu ekor kambing, ya. Al-hadith. Al-hadith rawahu Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Jelas, ya, di sini Nabi mewakilkan kepada Urwa bin Al-Ja'ad dalam hal pembelian kambing. Nah, Nabi SAW memberikan satu dinar kepada Urwa bin Al-Ja'ad, kemudian memerintahkan untuk membeli kambing. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain yang menunjukkan disyariatkannya al-wakalah, ya, mewakilkan urusan kepada orang lain dalam urusan-urusan yang boleh diwakilkan. Kemudian dalil yang terakhir, wa ajma'al muslimun ala jawazil wakalati fil jumlah, dan kaum muslimin, ya, ijma', sepakat, ya, sepakat atas bolehnya melakukan wakalah, ya, fil jumlah, secara umum, ya. Dan ijma' adalah salah satu dalil. Dalil itu adalah Al-Quran, Al-Hadith, dan Al-Ijma'. Ya. Kaum muslimin sepakat, ijma' mereka, atas bolehnya melakukan wakalah. Lianna al-hajata da'iyatun ilaiha. Karena kebutuhan menuntut. Ya. Menuntut untuk dilakukannya wakalah. Ya. Perwakilan, mewakilkan sesuatu kepada orang lain. Fa innahu lamma kana la yumkinu li kulli wahidin fi'lu kulli ma yahtaju ilaihi bi nafsihi da'atil hajatu ila mashru'iyyatiha. Karena sesungguhnya ketika tidak mungkin, ya, setiap orang itu melakukan sendiri semua kebutuhan-kebutuhannya, ya. Ketika tidak mungkin setiap orang melakukan sendiri semua yang dibutuhkannya, maka da'atil hajatu ila masyru'iyyatiha. Maka kebutuhan ini menuntut untuk disyariatkannya dan dibolehkannya wakalah, mewakilkan. Selesai dari masalah yang pertama tentang definisi wakalah, hukumnya, dan dalil disyariatkannya wakalah. Kita langsung pada al-mas'alatul tsaniyah, masalah yang kedua. Syurutuha wal ahkamu al-muta'alliqatu biha. Syarat-syarat sahnya wakalah dan hukum-hukum yang berkaitan dengan wakalah. Jadi poin-poin yang akan disebutkan ini ada yang berupa syarat, ada yang berupa hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Yang pertama, yushtarotu, berarti ini syarat. Poin ini syarat, karena jelas dengan lafad yushtarotu. Yushtarotu fi kullin minal wakil wal muwakkil an yakuna jaizat tasarruf balighan aqilan rasyidan. Disyaratkan untuk setiap dari wakil dan mewakil, ya, disyaratkan bagi seorang wakil dan orang yang mewakilkan, ya, al mewakil, orang yang mewakilkan, ya. Naam. Disyaratkan pada keduanya an yakuna jaizat tasarruf, orang yang boleh melakukan tasarruf, boleh melakukan transaksi atau akad. Disyaratkan, disyaratkan bagi wakil dan orang yang mewakilkan, harus dia orang yang jaizat tasarruf, harus orang yang boleh bertransaksi atau boleh melakukan tindakan. Balighan, yakni dia adalah seorang yang balig, yang dewasa. Aqilan, seorang yang berakal, bukan orang gila. Rasyidan, dan seorang yang sadar. Nah, yang dia faham, mengerti apa yang dia lakukan. Ini yang pertama, syarat sahnya wakalah. Sehingga tidak boleh seseorang mewakilkan urusan kepada orang gila misalkan, atau kepada orang atau anak yang belum balig. Nah, kemudian syarat yang kedua, tasihul wakalatu fi kulli ma tadkhuluhu niyabah. Wakalah itu sah pada setiap urusan yang boleh diwakilkan. Pada setiap urusan atau perkara yang boleh diwakilkan. Adapun dalam perkara yang tidak boleh diwakilkan, maka tidak sah wakalah padanya. Apa saja contoh amalan yang boleh diwakilkan atau urusan yang boleh diwakilkan sehingga sah awakalah, alwakalah, atau mewakilkan urusan tersebut kepada orang lain? Contohnya kalbai'i wasyira, jual beli. Dalam jual beli contohnya hadis tadi, Nabi SAW memerintahkan kepada Urwah untuk membelikan seekor kambing untuk Nabi SAW, sehingga Urwah bin Al-Ja'ad menjadi wakil Nabi dalam hal pembelian kambing. Wasairil uqud, dan juga semua akad-akad. Semua akad-akad. Akad jual beli. Akad nikah. Seorang wali, wali dari perempuan, boleh dia mewakilkan kepada orang yang terpercaya untuk menikahkan anaknya. Kemudian contoh yang lain, wal fusukhi, fasakh, dalam perkara fasakh, pembatalan, ketolak, seperti perceraian. Perceraian kan pembatalan nikah. Wal khulu, wal khul'u, wal khul'i, talak atau khulu. Kalau khulu adalah perceraian yang diminta oleh istri. Perceraian yang diminta oleh istri, yang kemudian istri mengembalikan mahar. Wa kadzalika tasihhu fi kulli ma tadkhuluhu niyabatu minal ibadat. Dan juga sah melakukan wakalah pada setiap ibadah yang boleh diwakilkan padanya. Ka ikhrajiz zakah, seperti dalam hal pengeluaran zakat, boleh mewakilkan kepada orang lain. Wal kafarah, atau dalam hal pembayaran kafarah, boleh diwakilkan kepada orang lain. Wan nadhri, dalam hal nazar, boleh mewakilkan orang lain untuk menunaikan nazar. Wal hajj, demikian pula dalam hal haji, boleh mewakilkan orang lain untuk melakukan haji untuknya. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu dari ibadah-ibadah atau amalan-amalan yang boleh diwakilkan padanya, yang datang dalil membolehkannya. Nah, kemudian yang ketiga, la tasihul wakalatu fima la tadkhuluhun niyabah min hukukillahi ta'ala kat taharati wassalah. Tidak sah wakalah, mewakilkan kepada orang lain dalam perkara-perkara yang tidak boleh diwakilkan. Ya, ini dalam perkara yang menjadi hak-hak Allah. Contohnya seperti toharah, seperti bersuci. Bersuci mengangkat hadas kecil misalkan, berwudu. Atau bersuci mengangkat hadas besar, mandi wajib. Enggak boleh diwakilkan. Nah, wudu ya harus sendiri. Mandi wajib ya harus sendiri. Nah, enggak boleh dia mewakilkan kepada orang lain. Kalau mau minta bantuan boleh, minta bantuan untuk mendatangkan air, atau menyiramkan air ketika berwudu, Tapi kalau mewakilkan wudunya, enggak boleh. Wassalah, demikian pula mewakilkan sholat kepada orang lain, enggak boleh juga. Misalkan dia malas, dia wakilkan aja lah, saya bayar, enggak boleh. Karena ini amalan yang tidak boleh diwakilkan. Intinya tidak sah mewakilkan kepada orang lain dalam perkara-perkara atau urusan yang tidak boleh diwakilkan. Contohnya seperti bersuci, thaharah, dan sholat, dan lain-lain. Sehingga tidak semua perkara atau urusan boleh diwakilkan, tidak semua. Yang keempat, yamlikul wakilu min at-tasarrufi ma yaqtadihi idznul muwakkil aw ma ta'arafa 'alaihi an-nas bi syart an la yatarattaba 'ala hadzal idzni dararun bil muwakkil. Poin yang keempat, seorang wakil dia memiliki hak untuk melakukan tasarruf, melakukan transaksi atau tindakan, ma yaqtadihi idznul muwakkil, sesuai dengan izin yang diberikan oleh muwakkil. Izin yang diberikan oleh muwakkil, orang yang mewakilkan. Nah, aw ma ta'arafa 'alaihi an-nas, Dan seorang wakil, dia boleh melakukan tindakan yang itu sudah menjadi kebiasaan di tengah-tengah manusia. Ya. Jadi misalkan di tengah-tengah manusia sudah ma'ruf, sudah menjadi kebiasaan, seorang wakil itu boleh melakukan ini dan itu. Ya. Nah, bisyarat dengan syarat. Ya. Dengan syarat, alla yatartaba ala hadzal izn dararun bil muwakkil. Dengan syarat, tindakan yang dilakukan oleh wakil, ya, itu tidak menimbulkan kerugian atau bahaya kepada mewakil, kepada orang yang mewakilkan. Nah. Intinya seorang wakil hanya boleh melakukan hal-hal yang diizinkan oleh orang yang mewakilkan urusan kepadanya. Nah, atau hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan di tengah-tengah masyarakat. Ya, ini hal-hal yang boleh dilakukan oleh seorang wakil yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, selama hal itu tidak merugikan pihak yang mewakilkan. Kemudian al-khamis, poin yang kelima, la yasihhu lil wakil an yuwakkila ghairahu illa idza ajaza lahu al-muwakkilu dhalik aw ajaza al-wakilu 'anil 'amali aw kana la yuhsinu fayuwakkil aminan yaqumu maqamahu fima wukkila fi. Tidak sah, tidak boleh seorang wakil mewakilkan urusan kepada orang lain. Ya, ini tidak boleh seorang wakil mengangkat wakil yang lain. Ya. Nah, yang seharusnya urusan atau perkara diselesaikan olehnya, dia malah apa? Menyerahkan ke yang lain lagi. Ini gak boleh. Illa kecuali idza ajazalahu al-muwakkilu dzalik, kecuali orang yang pertama, yakni yang mewakilkan urusan tersebut kepadanya, membolehkan bagi dia, bagi wakil, untuk mengangkat wakil yang lain. Baik, kecuali apabila pemilik urusan, ya, dia membolehkan wakilnya untuk mengangkat wakil yang lain. Au ajazal wakilu anil amal. Atau kecuali ketika wakil dia tidak mampu untuk menyelesaikan urusan tersebut. Ya. Tidak mampu untuk menyelesaikan urusan tersebut. Au kana la yuhsinu, atau dia tidak pandai untuk menyelesaikan urusan tersebut. Yang kalau dipaksa malah nanti akan jadi masalah, ya. Maka bah fayuwakkil aminan, boleh wakil ini dia mengangkat seorang wakil yang terpercaya. Yaqumu maqamahu, yang dapat menggantikan dia, menggantikan wakil, fima wukkila ilaihi, dalam urusan yang diwakilkan kepadanya. Nah, jadi intinya seorang wakil tidak boleh mengangkat wakil yang lain, ya, kecuali dengan izin naam orang yang telah mengangkat dia sebagai wakil, atau kecuali ketika wakil ini memang sama sekali tidak mampu untuk menyelesaikan tugas tersebut, ya, atau dia tidak pandai untuk melakukannya, maka boleh dia mengangkat seorang wakil yang terpercaya, yang amanah, ya, yang bisa menggantikan dia untuk menyelesaikan perkara yang diwakilkan kepadanya. Mafhum ya? Nah. Yang keenam, al-wakilu aminun fima wukila fihi la yadmanu illa idza farrata aw ta'adda. Seorang wakil adalah aminun, seorang yang terpercaya, seorang yang mendapatkan amanah, ya, fima wukila fihi, dalam perkara yang diwakilkan kepadanya, ya, layadman, sehingga orang ini, wakil ini layadman, dia tidak menanggung kerugian jika terjadi kerugian. Nah, jika terjadi kerugian dia enggak menanggung. Illa, kecuali idza farrata au ta'adda, kecuali kalau wakil ini farrat, lalai, memang kesalahan dia, lalai dia, yang seharusnya dia menjaga amanah dia malah bermudah-mudahan dengan amanah itu, yang seharusnya dia menyelesaikan urusan yang diwakilkan kepadanya dia malah bermudah-mudahan, lalai dari menyelesaikan urusan, ya. Kalau dia farrat, lalai, maka dia harus ganti rugi. Au ta'adda, atau dia melampaui batas. Ya. Atau dia melampaui batas. Jika si wakil melampaui batas dalam urusan yang diwakilkan kepadanya, kemudian terjadi kerugian, maka dia harus mengganti rugi. Nah, namun pada asalnya, seorang wakil, dia tidak mengganti rugi jika terjadi kerugian. Nah, kecuali tadi, kecuali jika wakil itu lalai atau melampaui batas dalam urusan yang diwakilkan kepadanya. Nah, paham ya? Yang ketujuh, ya, masih dua lagi. Al-wakalatu aqdun jaiz likulli minat tarafain faskhuh. Ya. Al-wakalatu aqdun jaiz. Wakalah itu akad yang jaiz. Akad yang boleh, ya. Bukan akad yang wajib yang mengikat, bukan. Tapi akad yang boleh, ya. Likulli minal tarafain faskhuh, sehingga kedua belah pihak boleh membatalkan. Ya. Nah, boleh membatalkan perwakilan tersebut. Ya. Karena wakalah itu akad yang tidak terikat. Yang kedelapan, yang terakhir, tabtulul wakalatu bimauti ahadit tarafain au jununihi au faskhihi laha au azlihi min kibalil muwakkil awil hajar alaihi lisafahihi. Wakalah itu batal, ya, gugur, ya, bimauti ahadit tarafain, karena meninggalnya salah satu pihak, baik pihak wakil atau pihak mewakil yang mewakilkan. Ya. Kalau salah satunya meninggal maka batal wakalah perwakilan itu. Au jununihi, atau karena sebab salah satu dari dua pihak ada yang menjadi gila. Ya. Baik wakil yang berubah menjadi gila atau mewakil yang mewakilkan berubah menjadi gila. Ya. Maka apa? Batal wakalah, batal perwakilan di sini. Al-faskhihilah, atau salah satu pihak memang membatalkannya, menfasakhnya, ya, membatalkan perwakilan tersebut. Au azlihi min kibalil mewakil, atau pihak mewakil, pihak yang mewakilkan memecat, ya, memecat atau memberhentikan wakil, ya. Au al-hajar alaihi lisafahihi, atau na'am, seorang wakil dia terlarang untuk melakukan atau menyelesaikan urusan yang diwakilkan kepadanya, ya, lisafahihi, karena ternyata wakil ini adalah safah, safih, seorang yang safih, seorang yang dungu. Nah, karena seorang yang dungu enggak boleh jadi wakil. Nah. Wallahu taala